Mitra Bisnis Pakar Sosial Politik Hermawan Sulistyo berpandangan, salah satu faktor yang mendorong masih kuatnya persepsi negatif publik terhadap kinerja Polri adalah belum optimalnya peran kehumasan dari institusi tersebut dalam mengkomunikasikan berbagai perbaikan serta perubahan positif yang telah banyak dilakukan oleh para pimpinan Polri dalam beberapa waktu terakhir. Untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, Bapak berpandangan peran kehumasan di institusi Polri idealnya bisa lebih optimal agar persepsi negatif publik terhadap institusi ini bisa diredam. Nah, menurut Bapak, mengapa kondisi ini belum terjadi? Humas itu anggarannya paling kecil, ya, biasanya buangan, kayak gitu. Nah, baru belakangan ini humas mulai dapat perhatian ketika dapat orang-orang bagus, ada Boy Rafli, Polda Metro ada Baharudin, yang kayak gitu, yang lebih bersimpati ke publik, segala macam. Tapi mereka kan nggak bekerja sendiri. Mereka ini kan bekerja baik kalau sumbernya baik. Ini contoh yang terakhir ini, bagaimana humas mau tampil di TV dengan baik, tidak stres, kalau kasusnya adalah orang jualan laptop, jualan iPad 2 ditahan gitu kan, diproses. Itu kan tidak ada satu orang pun di ruang publik yang belain mereka, semua nyalahin gitu. Nah, ya kalau mau proses kayak gitu ditangkep, semua jual beli yang lain itu ditangkepin. Itu Bentley di Istana Presiden itu ada nggak petunjuk bahasa Indonesianya? Pasti nggak ada, ditangkep lah kan gitu harusnya. Jadi salah satu pekerjaan rumah bagi para pimpinan Polri yang harusnya lebih dioptimalkan adalah fungsi kehumasannya ya Pak Her? Iya, jadi publik tidak tahu ada perubahan-perubahan seperti itu gitu. Mestinya kan harus tahu, juga termasuk mereka yang dipotongin karirnya, dihabisin kayak gitu kan. Umumin aja kan gitu, harus kasih ini. Itu biar jadi pelajaran juga buat polisi-polisi nakal ini kan gitu. Ya. Jadi kalau istilahnya itu, di polisi itu ada tiga kategori. Ini istilahnya Kapolda Metro yang baru ini. Satu, polisi yang penguasa, itu yang senang tampil dengan seragam, dengan bintang jejer-jejer, dengan tanda jasa, yang pergi kemana-mana pakai patwal. Gitu. Yang kedua, itu yang pedagang. Ini kata Untung Rajab ini kan. Polisi yang pedagang, semua pikirannya, profesi polisi itu didagangin, kasus didagangin lah, proyek didagangin, segala macam gitu. Yang ketiga, polisi, yang beneran mau jadi polisi yang mengabdi. Nah, yang kasihan ini yang ketiga ini, gitu. Kenapa? Keringat mereka, dedikasinya, dan sebagainya itu hilang oleh polisi yang penguasa dan polisi yang pedagang, polisi yang pengusaha, penguasa, pengusaha, dan polisi, gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.